لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، koreksi lagi ya, kemarin yang kita baca wad dunya kulluha min awaliha ila akhiriha samanun qalil wa ja'alu batilahum syarkan juga ternyata itu juga mestinya tanabbah juga antum lebih banyak bisa melihat syarkan di makna syabkah yang tidak salah cetak, tapi memang di antara makna syarkan adalah syabkah. Di antara makna syarkan itu syabkah. Dia ada syirak, tali sandal. Syarkan di mana? Syapa? Jamaknya syuruk. Jamaknya syuruk. Syarkan. Ala kulli hal. Itu kurang telitinya. Kita ya. Kaya dalam apa bahasa Arab itu memang kaya. Makanya dikatakan ini oleh para ulama, kenapa mukjizat Nabi yang terakhir itu Al-Qur'an yang dihadapi adalah orang-orang cerdas. Jenius, orang-orang Arab memang orang-orang pintar. Lebih-lebih Quraisy-nya. Quraisy-nya itu dua kali lebih dibandingkan orang Arab biasa. Nah, kata syarkan ini banyak maknanya. Syirik, syirak, syabkah, ada lagi ukbulah. Tapi ternyata sepandai-pandainya mereka memahami bahasa mereka dengan Al-Qur'an turun dalam bahasa mereka, tetap mereka tidak akan mungkin bisa memahami Al-Quran dengan hanya sekedar mengerti bahasa. Luar biasa dalam di ilmu nahwu, tidak cukup untuk bisa memahami Al-Quran, apalagi untuk menafsirkan. Ahli balaghah sehebat apapun itu tidak cukup untuk memahami Al-Quran dengan bekal itu. Mau contoh Zamakhsyari dengan Al-Kasyafnya. Zamakhsyari dengan Al-Kasyafnya itu ahli imam di kalangan Mu'tazilah, ahli dalam balaghah. Jadi rujukan dalam ilmu balaghah tetap tergelincir dalam masalah akidah dan banyak hal. Kalau yang di kalangan kaum muslimin, orang-orang Arabnya tidak bisa memahami Al-Quran dengan hanya sekedar bahasa, apalagi orang-orang yang dari kalangan kufar, dari kalangan kafir, belajar bahasa Arab sehebat apapun dia untuk bisa menjadi bekal untuk memahami Al-Quran tidak akan cukup. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya. Qala rahimahullah al-ayat. Qauluhu ta'ala. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Kata mereka, orang-orang Yahudi, dan ini watak mereka, ujub dan kesombongan yang ada di dalam diri mereka sejak dahulu, memandang diri mereka lebih dari bangsa-bangsa lain. Sama seperti ini juga keyakinan mereka orang-orang Persia. Sebagian juga mungkin juga di daerah Hindu atau mungkin juga yang menganggap dirinya adalah titisan. Kalau kita katakan bahasa bukan bahasa titisan Tuhan, tapi para dewa. Dewanya syaitan. Titisan. Kalau mereka bahasakannya titisan dari ilahiyah. Qatalahumullah. Menganggap dia darah mereka itu darah suci, keturunan-keturunan orang-orang suci. Lihat aja misalnya orang-orang yang menyembah, nah, memuliakan kaisarnya, kisar kisranya, seperti di Jepang, sebagian negeri mereka menganggap bahwa kepala pemerintahan mereka itu adalah titisan langit Tuhan mereka. Nah, begitu juga orang-orang Yahudi, dan anaknya dan merasa menduga jadinya mereka yang terpengaruh dengan pikiran ini asalnya dari Rumi yang dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi ini yang menyeberang mengembara. Baik, mereka mengatakan lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa hari yang berbilang. Mereka menyebutkan, di antaranya disebutkan apa? Dunia ini. Ini orang Yahudi sendiri bilang, dia menyebutkan dunia ini usianya 7000 tahun. 7000 tahun. Sekarang tahun mereka sudah 5778 atau 79 tahun Yahudi. Tinggal berapa ribu tahun lagi? Nah, sekitar 2000-an tahun lagi kiamatnya. Nah, mereka hitungan gitu. Nah, jadi kemudian 1000 tahun itu sama dengan satu hari. Di sisi Allah kan satu hari kan 1000 tahun. Nah, kami disiksa itu, dihukum itu, diazab itu sekitar itu 7 hari. Disiksa sekitar 7 hari. Ada lagi dalam riwayatnya versi lain disebutkan, dimunculkan riwayat dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, Man ahlun nar? Ditanya oleh Rasulullah. Qalu nahnu, lakin ayyam ma'duda wa antum takhlifunana, au kama qala. Kami, mereka jawab, ditanya oleh Rasulullah, siapa penghuni neraka? Ya kami. Tapi kami cuma beberapa hari saja, dan setelah itu kalian yang menggantikan iman Islam. Ini mereka. Ya, Rasulullah menyatakan, lan nukhlifukum. Ya, kami tidak akan pernah, atau Al-Qamakala alaih salatu wassalam, bahwa kalian tidak akan mungkin keluar dari dalamnya, dan apa namanya, kami tidak akan menggantikan kalian. Ini orang ini keadaan orang-orang Yahudi. Mungkin itu termasuk yang disebutkan oleh beliau rahimahullah amani, sebagian mufassir amani mereka, amani, angan-angan kosong mereka. Qala rahimahullah kul, Allah memerintahkan nabinya, ayyuhar rasul, attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Apa kamu sudah ambil perjanjian, kesepakatan dengan Allah? Itu yang pasti. Dimana Allah tidak akan menyelisihi janjinya, ketetapannya, kesepakatannya. Bahwa kalian pasti masuk surga. Bahwa kalian pasti, atau artinya selamat, dan tidak akan diadab kecuali hari itu. Mana perjanjiannya? Mana buktinya? Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah, atau kalian mengatakan, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Bala, kalimat bala ini apa namanya? Ini jawaban untuk sebuah pertanyaan negatif. Dalam bahasa Arab, alam. Alam itu dijawab dengan bala, alaisa. Itu dijawab dengan bala. Tidak bisa dijawab dengan na'am dan la. Misal, dalam pertanyaan kita bahasa Indonesia sulit. Tidakkah kamu mau apa makan? Itu kan pertanyaan negatif kan? Tidakkah kamu makan? Kalau antum jawab iya, berarti tidak makan. Iya kan? Nah, kalau antum jawab tidak, berarti makan. Dalam makannya dalam apa? Ketika antum Allah mengatakan alastu bi rabbikum, apa kata manusia? Bala. ya, bala. Nah, kalau antum jawab, kalau dijawab naam, apa artinya? Kufur. Kalau dijawab naam, artinya apa? Kufur. Tidak bisa dijawab dengan naam atau tidak, ya, naam atau ya, jawabannya bala. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini di banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada, bahkan di sebagian dalam Al-Quran juga di dalam sebagian riwayat menyunahkan, menganggap hati bukan sunnah ya, mustahab. Ketika selesai mungkin baca alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, dianggap baik orang itu mengucapkan bala subhanak. Di kalau tidak keliru dirosikan Syekh Al-Syarabi atau lupa sahih, dianggap hasan. Kemudian yang ana masih ragu dalam surat At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Yang lainnya ingat didoaiskan sebagian ulama dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, bala wa ana minasyahidin wa ana ala dzalika minasyahidin, itu disebutkan dianggap mustahab. Baik. Nah, itu sudah apa kalimat itu tadi ya. Qala rahimahullah, qala Allah taala, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathiyatuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tidak sebagaimana yang kamu sangkakan. Siapa yang melakukan, mengusahakan kejelekan dan diliputi oleh kejelekan tersebut, fa ulaika ashabun nar, maka dialah ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun. Nanti diterangkan juga oleh beliau di sini kalimat ini, wa ahatat bihi khati'atuhu raddun 'alal khawarij, bantahan terhadap orang khawarij yang mengkafirkan sebagian manusia, mengkafirkan orang dengan yakni pelaku-pelaku maksiat. Allah menyatakan mereka ashabun nar. Sebelumnya apa? Ahafat bihi khati'ah, namanya muhyib, dikepung mereka. Berarti semua kesalahan numpuk pada mereka besar sekali. Nah, disebutkan oleh para ulama yang dimaksud di sini sayyi'ah asyirk. Nah. Qala walladzina amanu wa amilu shalihat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ulaika ashabul jannah. Walladzina amanu wa amilu shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka adalah ashabul jannah dan mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu dan amal saleh. Amal saleh itu adalah bagian dari iman. Nah, iman itu kan qaulun wa amalun wa niyyatun, bagian tambahan niat. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih. Amal di sini kalau dipisah. Nah, kalau mereka dengan dibahas sekedar bahasa namanya ataf bayan ataf seperti ini berarti muhawirah, berbeda satu dengan yang atof dengan ma'tufnya, ya, ma'tuf alaihi dengan ma'tufnya, beda berarti. Tidak mesti itu, tidak secara mutlak, tidak secara mutlak. Bisa jadi dia bagian dari ma'tuf alaihi. Nanti kita lihat juga nanti dalam ayat berikutnya dalam surat ini juga, seperti Allah berfirman tentang, nah, orang-orang apa namanya musyrikin. Ini orang-orang kafir, yang orang Yahudi juga, ketika mereka menyatakan kebencian mereka kepada Jibril. Kan di situ disebutkan mangkana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Ayat berikutnya, syahidnya itu ayat berikutnya 98. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Kan mughayyirah berarti. Berarti Mikail dan Jibril bukan malaikat. Beda kan? Ayat 98. Tidak secara mutlak menunjukkan perbedaan. Ini menunjukkan beda antara ma'tuf alaihi dengan ma'tuf. Ma'tuf alaihi itu yang di sebelum huruf atau. Ma'tuf itu yang setelah huruf atau. Tidak mesti harus beda. Bahkan mungkin termasuk di dalamnya. Jadi kalau ini juga sebenarnya permainan mereka, permainan bahasa. Ya, Mu'tazilah orang Khawarij. Jadi seakan-akan menunjukkan bahwa iman apa amal itu tidak juga ke orang Murji'ah, yang diantaranya menganggap bahwa amal itu tidak termasuk iman, bagian beda dia dengan iman, bukan iman, berpandangan dari sisi itu. Wallahu a'lam. Kita lihat keterangan Syekh rahimahullah. Qala rahimahullah zakara af'alahum al-qabihah humma. Jadi setelah menyebutkan perbuatan-perbuatan mereka yang jelek, sekian banyaknya, penentangan kepada Rasul, melecehkan, bukan hanya melecehkan Rasul, Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara ma azhaha annahum yuzakkuna anfusahum. Ini kebiasaan mentazkiyah diri. Menganggap suci diri, menganggap bersih dirinya, seakan-akan tidak pernah buat dosa. Kadang-kadang kita lupa kalau kita itu juga adalah manusia, banyak dosa, banyak salah. Kena musibah sedikit, kok saya terus yang kena? Ya Allah, dosaku apa? Kena lagi musibah. Subhanallah, selama masih manusia, berarti kita masih rentan dengan dosa dan kesalahan. Itu salah satu bentuk tazkiyah kan? Merasa dosa apa kita kok bisa dapatkan musibah? Merasa enggak berbuat dosa. Boleh jadi yang musibah yang kita terima itu karena ada dosa yang tidak cukup dengan istighfar. Tidak cukup dengan istighfar. Timpa musibah, mumet kepalanya, pusing kepalanya, galau, gelisah sudah. Nah, orang yang lagi apa kata orang apa psikiaternya, stres sudah. Depresi sampai yang mungkin 3 hari 3 malam enggak bisa tidur mikirin sesuatu, bisa jadi demikian. Ada dosa yang terlakukan yang belum terhapus dengan istighfar, mungkin itu. Maka nah ini salah satu sikap jelek, perilaku jelek orang-orang Yahud. Sama juga dengan Nasara, mereka itu yuzakuna anfusahum. Suka memuliakan dirinya, mensucikan dirinya, menganggap suci dirinya sendiri, menganggap bersih. Mungkin enggak dirinya, keluarganya, anaknya. Enggak mungkin anak saya seperti itu. Anakmu malaikat apa? Kadang-kadang terjadi kan seperti itu ya. Terjadi laporkan dilihat kedengaran kita anak kita seperti ini berbuat seperti ini enggak terima. Masa anak saya enggak mungkin seperti itu. Enggak, anak saya enggak. Terima dulu, cek dulu, tanyakan ya. Nah. Qala yashhaduna laha bin najati min adzabillahi wal fawz bi thawabihi. Mereka mempersaksikan diri-diri mereka itu selamat dari azab Allah. Mereka lupa. Nah, merasa beruntung mendapatkan pahala dari Allah. Nah, mereka lupa. Ini orang-orang apalagi di hadapan mereka yang dihadap ketika turunnya Al-Qur'an. Ya. Termasuk di antara ucapan mereka ini juga tazkiyah mereka. Mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Qul falimma yu'adzibukum Allahu dzunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Mereka menganggap selamatnya mereka dapat mengingat kelebihan-kelebihan dimiliki oleh mereka itu karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah dan bahkan mengangkat dirinya sebagai turunan Allah Ta'ala. Allahu amma yaqulun uluwan kabira. Nah, ini mereka. Nah, makanya ketika kalau memang oleh Allah Rasulullah SAW diperintah ketika mereka mengatakan seperti itu tentang dirinya, ya, fatamannaul maut in kuntum shalihin. Ayo minta mati. Kalau memang surga itu untuk kamu, disediakan Allah untuk kamu saja, tidak untuk umat yang lain. Fatamannaul maut. Cepat minta mati. Coba minta mati. Allah sambung dalam ayat berikutnya, wala yatamannaunahu abadan. Tidak akan mereka. Kenapa? Mereka ahrasun nas ala hayat. Mereka orang yang paling ambisi untuk hidup. Nah, ya. Mereka sangat ingin kalau misalnya usianya bisa diperpanjang 1000 tahun, itu luar biasa, senang sekali mereka. Berbagai macam obat-obatan, usaha, pokoknya bisa panjang umur, ini target mereka. Ini orang-orang Yahudi. Ahrasun nasi ala hayati wa minal ladina asyraku. Termasuk juga kaum musyrikin, sama. Kaum musyrikin termasuk orang-orang yang loba, yang paling tamak, yang paling antusias untuk panjang umur. Nah, hati-hati. Bukan enggak boleh olahraga sehat, ya. Jaga makanan bergizi bukan enggak boleh. Tapi untuk apa? Dia sehat. Jangan sampai terkecoh. Nah, untuk ibadah, buktikan untuk ibadah. Jangan nanti jadi azab, jadi bala. Ya? Orang-orang munafikin kan diingatkan ketika mereka merasa kurang kekurangan minta pada Allah. Seandainya Allah berikan kami karunia, lana tasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Mereka mengatakan ternyata tidak mereka lakukan apa yang mereka janjikan pada Allah. Fa'aqabahum nifaqan ila yaumil yalqaunahu. Allah timpakan kemunafikan dalam hati mereka. Ya, kalau misalnya dia punya niat sehat dengan olahraga, dengan makan ini, makan itu untuk sekedar sehat, panjang umur, ya, untuk bisa beraktivitas, cari ma'isyah, sia-sia. Niatkan untuk ibadah. Niatkan untuk ibadah. Lebih-lebih para thalaba, selalu memang para thalaba memang paling diingatkan. Ya, kegembiraannya, permainannya, kesehatannya, upaya dia olahraga, makanan yang cukup bergizi, itu. Nah, ditanya nanti oleh Allah, summa yunam, summa latus alunna yauma idin anin naim. Hafal semua kan? Hafal semua, summa latus alunna yauma idin anin naim. Nikmat gizi, nikmat waktu luang, bisa olahraga. Diajar karate, diajar main bola, diajar main futsal, diajar berenang. Nanti ditanya, Rasulullah pernah menyebutkan ketika ayat ini, suatu ketika Rasulullah SAW keluar rumah, bertemu dengan Abu Bakar. Apa yang membuatmu keluar? Lapar. Ketemu lagi di jalan dengan Umar bin Khattab. Nah, apa yang membuat kalian keluar-keluar? Sama dengan lapar juga. Apa? Cari di mana nih ziarah tempat saudaranya orang Ansar. Mana si fulan? Enggak dijawab. Assalamualaikum sampai berapa kali Rasulullah minta izin enggak dijawab. Ternyata orang di dalam rumah ada. Kenapa? Ingin doa Rasulullah. Setelah balik baru keluar jawab salam Rasulullah, menyebutkan suaminya sedang keluar sebentar, pergi pulang. Itu pulang, merasa bangga tamunya tamu mulia Rasulullah Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu. Dipotongkannya kambing kecilnya, kemudian diturunkannya tandan kurma, makan lezat. Setelah itu Rasulullah menyebutkan mana seperti ini nanti akan ditanyakan nikmat yang baru dirasakan tersebut. Keluar dalam keadaan lapar, dia sampai di rumah dijamu orang kenyang. Ini akan ditanya, apalagi Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan berganti menjadi bala. Ya. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, la in syakartum la azidannakum. Ditambah oleh Allah kalau niat antum misalnya untuk bermain, olahraga, makan yang bergizi itu untuk ibadah, Allah tambahi nikmat itu. Walaupun mungkin dapatnya mungkin berkurang sedikit jumlahnya, tapi barokah. Barokah. Tapi ingat Allah berfirman, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu ingkar, tidak disyukuri nikmat tersebut, digunakan untuk maksiat, maka ingat, bala. Azab Allah sangat keras. Tidak langsung mungkin suatu ketika nanti, nikmat waktu luang yang sekarang selama ini kita mungkin diberikan, dibuang, dihambur-hamburkan. Ketika saat-saat nanti butuh waktu luang, tidak dapat waktu luang. Mau murajaah, mau ini, tidak punya waktu lagi. Gizi dibuang-buang untuk yang lain, akhirnya nanti mungkin bisa jadi penyakit, kolesterolnya tambah, gula darahnya tinggi, tekanan jantung, apa lagi, asam urat, jantung. Ya, ini hati-hati. Baik, qala rahimahullah, dan banyak hal. Kita berusaha apa yang bisa kita nikmat yang Allah berikan itu kita syukuri sedapat mungkin, ya. Kita gunakan untuk taat kepada Allah. Qala rahimahullah wa annahum lan tamassuhum lan tamassuhum nar illa ayyaman ma'dudah, dan bahwasanya mereka tidak akan disentuh oleh neraka kecuali beberapa hari yang berbilang. Jadi satu pendapat 7 hari, karena usia alam ini kata mereka 7,000 tahun. Jadi masing-masing paling tidak kami akan kena dihukum 7 hari seusia bumi ini, alam semesta ini. Jadi setiap hari satu hari 1,000 tahun. Itu kata sebagian mereka. Yang lain mengatakan selama mereka ditinggal oleh Nabi Musa alaihi salam berapa? 40 lailah, 40 malam. Merasa 40 malam sudah cukup untuk mengadab mereka. Kemudian digantikan oleh orang-orang mukmin, orang kaum muslimin, umat Muhammad SAW. Ya. Qatalahumullah. Nah. Qala illa ayyam ma'dudah ay qalilatun tu'addu bil asabiq. Nah, hari-hari yang sedikit yang bisa dihitung dengan jari. Majma'u bainal isaati wal amn. Majma'u, mereka menghimpun, menggabungkan antara isaah, perbuatan jelek. Apakah jelek dalam urusan apa namanya, ucapan dan perbuatan mereka, jelek pula dalam apa? Persangkaan, sangkaan mereka terhadap Allah. Wal amn, merasa aman. Merasa aman dari rencana-rencana Allah. Wala ya'manu min makrillah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang ya'man, tidak ada yang merasa aman dari makar rencana-rencana Allah kecuali orang yang merugi. Nah, aimah kita juga mengingatkan, siapa yang diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melihat di situ ada rencana Allah. Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan seperti itu. Nah, enggak punya ra'yu orang, enggak punya akal, enggak punya pikiran. Siapa yang Allah berikan rezeki, keluasan, enggak mesti harus harta. Bisa keluasan waktu, kesempatan, kepandaian. Nikmatlah kesenangan dan tidak melihat di situ ada rencana Allah, maka enggak punya pikiran orang ini. Nah, tidak punya pikiran. Enggak tajam akalnya. Dapatkan kedudukan, dapatkan kesehatan, dapatkan kepandaian. Hitung-hitung diingat. Apalagi disebutkan oleh Rasulullah SAW juga dalam riwayat. Kalau orang itu diberikan dunia dalam keadaan terus kemaksiatan, dia masih terus jalan, ketaatannya kurang, hati-hati, itu adalah istidraj. Itu istidraj, istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia diberi. Hatta idza farihu bima utu, apa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu. Hatta idza farihu bima utu. Akhadnahum baghta. Akhadnahum baghta. Saat-saat mereka, kan awalnya disebut oleh, nah, mereka falam manasu ma dzukiru bih, fatahna alaihim abwaba kulli syai, dibuka semuanya. Kesenangan-kesenangan dibuka. Kenikmatan, kelapangan waktu, kesehatan, gizi cukup, kemakmuran negerinya, masya Allah. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka senang gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahu baghtatan fa idahum mublisun. Akhirnya mereka putus asa, terperangah, dari mana ini? Dalam keadaan tidur lelap, tahu-tahu gempa. Dalam keadaan main-main, senang-senang, masya Allah, kalau kita ingat sedih luar biasa, kita lihat di depan mata di negeri kita sendiri. Dalam keadaan apa mereka? Saudara-saudara kita di Asia, subhanallah, sedang olahraga, sedang menikmati mentari pagi, bumi bergoyang, kemudian dilibas dengan air laut, tsunami, 200 ribu meninggal dunia, termasuk sebagian salafin, rahimahumullah. Ya, Allah tidak menyalahi janji. Nah, kita pun juga, walaupun kita, artinya jangan membuat kita akhirnya terpuruk, ya, musibah yang kita dapatkan. Ya. Nah, maksudnya memperbanyak, mempertebal kesungguhan kita, istighfar, taubat kepada Allah. Semakin banyak kesenangan, semakin banyak pula taqarrub ila Allah, makin dekat kepada Allah. Apalagi kalau misalnya kita merasa melakukan suatu amalan-amalan kebaikan-kebaikan, ternyata subhanallah, nah, dapatkan kemudahan banyak dalam urusan dunia. Nah, hati-hati seperti yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri tadi, jangan sampai kita tertipu. Artinya juga jangan jangan merasa gembira. Nah, tetap, kalau kita lihat bagaimana para salafun salih, khawatir kalau kenikmatan yang mereka peroleh itu, hasil yang mereka peroleh itu, pahala yang disegerakan sudah cukup, nanti di akhirat tidak dapat. Apa katanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, dalam keadaan mereka sedang mau berbuka, terkenang Mus'ab bin Umair, dia lebih baik dari saya. Di Makkah, ketika dia masih belum menjadi apa, beriman, masih musyrik, masya Allah, pakaiannya paling rapi seluruh penduduk Makkah, itu tidak ada yang bisa mengimbangi, paling harum, paling ganteng. Subhanallah, setelah dia beriman, masuk Islam, pakaiannya tambal-tambal. Nah, tidak ada lagi minyak kasturi yang disediakan umminya untuk dia setiap pagi sore, nah, berharum. Meninggal dunia dalam keadaan tidak punya kain kafan. Ditutup kepalanya, nampak kakinya. Ditutup kakinya, nampak kepalanya. Nangis Abdurrahman bin Auf sampai pingsan. Khawatir, kenapa? Kalian lihat sekarang ini. Tidak ada di antara kami ini melainkan orang yang berharta. Entah itu dia jadi pejabat. Khawatir kalau itu jadi pahala yang disegerakan. Di akhirat tidak dapat lagi. Sebagaimana orang-orang kafir. Orang kafir diberi kebaikan. Dari amalan kebaikan mereka dibalas oleh Allah di dunia. Dibalas oleh Allah di dunia. Jangan kira mereka itu tidak berbuat kebaikan. Kesenangan yang mereka peroleh karena mereka berbuat baik. Makin banyak kamu memberi, makin banyak kamu dapatkan. Ini prinsip mereka. Makin rajin, makin banyak kamu memberi orang, menghargai orang, mungkin menyantuni orang, makin banyak pemasukan. Makin banyak tenaga kerja, makin banyak antum penghasilannya. mempekerjakan orang, membunuh. Kan itu kan menggaji orang. Ini prinsip mereka, dibalas oleh Allah. Antum lihat IMF, UNESCO, WHO, UNICEF-nya pendidikan, buruh, ILO, semua. Dari mana itu? Orang Yahudi. Dibalas oleh Allah dengan kemakmuran kesenangan mereka. Mereka itu derma mereka. Di akhirat, tidak akan dapat mereka. Nah, itu yang dikhawatirkan seorang mukmin ketika mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Ya, ketika mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, dia khawatir kalau ini adalah pahala yang disegerakan oleh Allah, nanti di akhirat tidak dapat lagi. Pingsan Abdurrahman bin Auf, sedih. Qala rahimahullah, walamma kana hadza mujarradu da'wa, ketika ini semua adalah semata-mata yakni dugaan dakwaan belaka, raddallahu ta'ala alaihim, Allah membantah mereka. Faqala, Allah katakan, qul wa ya ayyuhar rasul, katakan kepada mereka, lahum, kepada orang-orang ahli kitab itu dan juga orang-orang semisal mereka, attakhadtum indallahi ahdan, apakah kamu telah mengambil perjanjian dari Allah, ay bil iman, ini perjanjian sebab ya orang itu bisa masuk surga karena dia beriman. La tadkhulul jannata illa nafsun muslimah, tidak ada yang masuk mulia ini dalam jannah kecuali nafsun muslimah, jiwa ya muslim. Nah, yang beriman bi rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wa bi taatihi, dengan ketaatan kepada Allah, innal ladina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula, iman dan amal saleh. Nah, itu jaminan untuk masuk surga. Fa hadha wa'dul mujib lin najati sahibahu alladhi la yataghayyar wa la yatabaddal. Inilah janji yang mengharuskan keselamatan bagi orang yang memegang janji tersebut, menjalankan janji tersebut yang tidak akan berubah dan tidak akan bertukar. Nah, ahdun, bahwa Allah memang artinya ada sebab ada akibat. Kalau kamu mengambil beriman dan beramal saleh, ya, kamu dapatkan apa? Firdaus. Karena telah jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazahum min rabbihim jannati 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu. Dzalika liman khasyya rabbah. Janji dari Allah bahwa yang mendapatkan surga itu selamat dari azab adalah orang yang beriman. Kalian dapat ini atau tidak? Nah, perjanjian ketetapan dari Allah, ada wahyu yang menjamin kalian masuk surga. Kalau tidak, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Nah, ini yang lebih jelas. Karena dalam ayat yang lain, kalau iya, ya, memang qul in kana lakum darul akhirati, qul in kana la ilaha illallah, mereka mengatakan itu darul nar. Qul in kana lakum darul nar, lakum indallahi khalisatan min dunin nas. Fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Qul in kana lakum darul nar, lakum darul akhirati khalisatan min dunin nas, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Diminta teman nol maut, ayo minta cepat mati. Nah, ini enggak akan mereka melakukan, apalagi dalam ayat yang lainnya mereka mengatakan yang apa dan orang-orang Yahudi itu menganggap mereka akan masuk surga, tidak akan ada yang masuk surga kecuali mereka. Nah, mana buktinya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Fa'akbara ta'ala anna sidqa da'wahum, bahwa jujurnya, benarnya dakwaan mereka, mutawakifatun, tergantung ala kepada ahadi hadail amrain. Ada ini amrain, tergantung pada dua, salah satu dari dua hal ini. Yang la salisa lahuma, la salisa lahuma, tidak ada lagi yang ketiganya. Imma an yakunu qad takhadu an indallahi ahdan, punya perjanjian antara mereka dan Allah bahwa mereka dijamin oleh Allah masuk surga. fatakunu da'wahum sahihah, berarti pengakuan mereka benar. Wa imma, yang kedua, an yakunu mutaqawilin alaihi fatakunu kadzibah. Ngomong asal ngomong. Takut mutaqawil, yang mengadakan-adakan suatu perkataan sehingga fatakunu kadzibah, sehingga mereka apa pendapat atau pernyataan itu adalah dusta. Fayakunu ablaw li khizihim wa adabihim, sehingga ini merupakan perkara yang artinya lebih sempurna, lebih berat, lebih parah untuknya, ini untuk menunjukkan kehinaan dan siksaan buat mereka. Waqad ulima min halihim, dan sudah diketahui dari keadaan mereka, annahum lam yattakhidhu indallahi ahdan, sama sekali tidak pernah membuat perjanjian, tidak ada kepastian jaminan buat mereka untuk masuk surga dari sisi Allah. Litakdzibihim katsiran minal anbiya. Kenapa? Sering mendustakan para nabi. Bukan nabi-nabi yang dekat dengan mereka, nah, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, nabi mereka nenek moyang, Nabi Musa alaihi salam di hadapan nenek moyang mereka sudah lewat. Nah, sering mereka nodai kehormatan, mereka langgar. Hatta wasalat bihumul hal ila an qatalu qaifatan minhum, sampai keadaan mereka itu mereka sebagai mereka membantai, membunuhi para nabi. Disebutkan dalam riwayat 200 nabi sehari mereka bantai. Seperti ini orang-orang kaum muslimin masih terpukau dengan orang-orang Yahudi. Masyaallah sallallahu alaihi wa sallam. Nah, kasihan. Masih terkagum-kagum dengan orang-orang Yahudi. Masih menganggap mereka nabi. Ya, manusia memang manusia juga sama seperti kita. Dimesrai, diajak sampai-sampai. Nah, sebagian mereka bahkan yang sekarang ini pentolan Ikhwanul Muslimin menganggap permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi bukan urusan agama, wassalamualaikum. Nah, urusan tanah, ya subhanallah, Allah menyatakan musuh kepada mereka. Kenapa? Mereka memusuhi Allah sudah. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, siapa yang musuh Jibril? Orang-orang Yahudi. Ini menjadikan teman. Mau mengatakan bahwa permusuhan kita dengan Yahudi permusuhan urusan tanah. Nah, baik, qala walinuknam walinukulihim an ta'atillahi wa naqdihim al-mawaqif, dan penyimpangan mereka, penolakan mereka untuk taat kepada Allah, lari dari ketaatan kepada Allah, dan suka melanggar mawaqif, mitsaq, perjanjian-perjanjian yang kokoh, tidak hanya dengan manusia, dengan Allah. Wa idza khadna mitsaqakum wa idza khadna mitsaq bani Israil, dilanggar oleh mereka, maka kaum muslimin janganlah percaya dengan mereka. Nah, mereka itu tidak akan betul-betul tunduk, bahkan kalau yang militannya pedang sudah di leher mereka, mereka tetap tidak akan. Ini mereka. Ya. Nah, bangga kalaupun mereka mati sebagai Yahudi. Ini mereka. Fata'ayyana bidzalika annahum mutaqawwiluna mukhtalifun. Maka jelaslah bahwa mereka itu hanya mengadang-adakan perkataan dan melakukan kedustaan. Qailuna alaihi ma la ya'lamun, berkata mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Wal qaulu alaihi bila ilmin min a'zamil muharramat wa asna'il qabihat, dan berkata tentang Allah tanpa ilmu itu pengharap keharaman yang paling besar, bahkan disebutkan setelah syirik. Nah, qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bi ghairi haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun, disebutkan setelah syirik. Nah, menunjukkan keharaman berkata sesuatu tentang Allah tanpa ilmu, ini salah besar. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan ini, insyaallah lanjutannya pada kesempatan lain, beberapa paragraf lagi. Itu jadi peringatan buat kaum muslimin. Jadi jangan suka mengabulkan, mensucikan diri, menganggap diri bersih, ya. Nah. Apalagi kalau misalnya merasa sudah senioritas, ya, lama ngaji, yang baru ngaji dianggap rendah, ini parah, ya. Jelek itu, juga bukan sok yang baik. Para sahabat yang sayyidunal awalun pun, mereka tuh tidak merasa aman walaupun mereka sudah bertahun-tahun lamanya. Ya, ada sempat disebutkan dalam riwayat kisah tentang pulangnya ashabus safinah dari Habasyah. Ketika Umar bin Khattab, ini bukan apa ya, tapi ini untuk menggambarkan pada kita kalau para salaf itu, bukan mereka mau merendahkan orang yang baru datang, tapi mereka ingin bahwa mereka merasa lebih berhak dengan Rasulullah. Coba lihat kata Umar, kalian yang baru pulang dari Habasyah hijrah, dua kali hijrah. Jadi, waktu itu yang dihadapi adalah Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Kami yang berjihad bersama Rasulullah, kemudian menolong segala macam dan merasa lebih berhak untuk dekat dengan Rasulullah. Masuk sesuatu dalam hati Asma bintu Umais, ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, dia balas, sempat membalas, kalian enak, kalian di negeri kalian bersama Rasulullah demikian, kami di rantau orang, kami harus berjihad, kami harus begini, akan saya laporkan pada Rasulullah, diceritakan pada Rasulullah, ya, dipuji oleh Rasulullah. Untuk apa? Tidak begitu disalahkan Umar, juga Asma bintu Umais. Rasulullah mengatakan kepada mereka yang dari ashabus safinah, kalian hijrah dua kali, punya pahala hijrah dua, sedangkan mereka cuma satu, menghibur. Ya, Rasulullah. Jadi di sini apa? Mereka tidak memandang, tidak pantas. Kalau para sahabat di sini bukan memandang mereka merasa senior. Kalau kita lihat dengan orang-orang yang berikutnya, orang-orang yang baru datang masuk Islam. Nah, kalau kita lihat lagi urutan-urutan para sahabat itu, lebih dahulu mana Utsman bin Affan masuk Islam daripada Umar bin Khattab? Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan masuk Islam lebih dahulu daripada Umar bin Khattab. Tapi bagaimana? Apakah merasa lebih senior Utsman dari Umar? Tidak. Dengan apa? Jid wal ijtihad. Nah, dengan kesungguhannya Umar bin Khattab akhirnya melampaui para sahabat. Ya. Nah, juga yang sahabat-sahabat yang lainnya tidak merasa memandang dirinya merasa senior, sabi kunal awalun atau lebih dahulu masuk Islam, merasa punya hak lebih dari orang-orang yang lain, punya harus dimuliakan dan harus dianggap benar. Tidak. Bahkan Umar sering juga menyebutkan, antum afqah minni, kalian lebih faqih dari saya, lebih berilmu. Bahkan disebutkan beliau, kalau tidak ada Ali bin Abi Thalib, maka beliau merasa sulit untuk menghadapi masalah-masalah yang mu'dilat, perkara-perkara yang sangat sulit, rumit dihadapi di selama masa sebagai khalifah. Dan beliau bersyukur ada orang-orang semacam Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan dan yang lain, teman-teman yang musyawarah beliau. Juga mestinya kadang-kadang sebagian kita, entah itu lebih-lebihnya akhwatnya lah, banyak muslimat yang mungkin mereka ingin bergabung, ingin belajar, ingin duduk. Kita kan sudah sering berulang, anak sampaikan di sini, majelis ilmu itu bukan majelis yang buat orang lain kecewa dan lari. Ya, tidak pantas untuk membuat orang lain kecewa dan lari dari majelis. Kita mengharapkan barokah. Mengharapkan dia juga mendapatkan sebagaimana yang kita dapatkan. Maka pandangan-pandangan mata, ya, itu tidak pantas untuk diberikan. Walaupun mungkin baru muncul, masih bantalonan atau mungkin halikul lihya, duduk di majelis kemudian bahkan di depan senyum-senyum, ya enggak perlu jadi bahan perhatian. Bersyukur kita ada orang seperti ini yang masya Allah. Malu kita mestinya. Subhanallah, kita dulu enggak seperti ini. Kita masih malu-malu, takut-takut duduk di belakang kan itu. Nah, sementara dia dalam keadaan seperti ini duduk di depan, bahkan mungkin mencatat. Nah, ini yang kita apa namanya upayakan. Ya, Rasulullah kan juga marah sekali. Ya, dalam lingkup yang sudah artinya sesama kita. Orang itu lari dari sunnah karena ingin apa namanya dari apa perkara yang lebih penting. Nah, karena ada sebagian yang mengerjakan sunnah, tapi kemudian menyebabkan orang lari. Ini ditegur keras oleh Rasulullah. Ya. Nah, mencari yang afdal, misalnya seperti kisah Umar Mu'adz bin Jabal memanjangkan bacaan sampai baca surah Al-Baqarah. Ada orang yang sedang hajat, Rasulullah tegur dengan keras. Nah, apalagi ya kita tidak punya jaminan itu pun aja. Nah, maksud apa namanya apa Mu'adz bukan untuk kena apa namanya kebiasaan, karena memang ingin dan mereka memang butuh ya, beliau jadi imam. Satu, ya, ini jadi pelajaran buat kita. Kalau para sahabat saja dijabatkan tambih dari Rasulullah seperti itu, apalagi kita, ya tidak pantas di saat-saat seperti ini kita butuh. Ya, artinya, nah, menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain, bukan menyebabkan jadi membuat orang lain lari dari agama. Bisa dengan ucapan kita membuat orang lain lari, bisa dengan sikap perbuatan. Akhlak di tempat kita tinggal juga membuat orang lain jadi kayak gini saraf itu. Ya, nah. Ya, apalagi ini di yang kita untuk para pelabuhan di pondok. Ya. Nah, jangan sampai lah katanya orang di luar tuh. Wah, sama saja ternyata. Itu sudah jelek. Ya. Nah, ini yang anak-anak sering sampaikan, anak bilang ingatkan juga. Tampil beda lah, bedakan diri antum dari yang di luar sana, yang mereka yang belajarnya ataupun yang tidak belajarnya. Nahnu talabatul ilmi salafiyyin lebih-lebih bisa dibedakan itu pondok mana. Oh, salafi, bukan sekedar mereka biasa sarungan, nanti orang lain juga sarungan, apalagi yang tetangga dekat sini bukan tempat kita dulu, sama seperti antum, apa bedanya jadinya? Orang enggak akan mungkin bisa merah. Oh, itu salafi juga. Siapa bilang mereka salaf? Nah, gitu. Nah, gabungnya dengan LML, apa namanya juga masuk ke sana. Hasyuri, sururi, aturah. Mau dibedakan antum sama mereka? Mau dibedakan sama mereka? Disamakan dengan mereka? Yang dekat di sini, tempat kita yang lama. Mau? Apalagi yang di sana, yang sebelah timur sana. Istimewa antum itu. Antum itu masya Allah istimewa. Jangan, enggak pantas untuk artinya serupa dengan mereka. Nah, bedakan, tampilkan beda dari akhlak, sikap, di ma'had kita. Ma'had kita ini bukan ma'had biasa, juga di atasnya masjid. Ya. Nah, yang antum yang besar-besar, tolong bimbing adik-adiknya. Ya. Nah, ini adik-adik kelasnya diingatkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah. Alhamdulillah.